بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ni'matul Ukhuwah yang menjelaskan tentang adab-adab dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan adab dalam menyikapi seorang teman atau saudara karena Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahannya, bahwa hendaklah seorang jangan berpikir untuk mencari seorang teman yang tidak pernah berbuat salah. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Man laka bi akhika kullih, kalau terhadap diri sendiri seseorang itu tidak mendapati semua apa yang dia inginkan. Kadang-kadang dia menginginkan suatu, ternyata apa yang diinginkan itu tidak terjadi, yang terjadi adalah sebaliknya. Maka demikian pula terhadap yang lainnya. Namun yang hendaklah diperhatikan adalah al-ghalibiyah, apa yang terbanyak pada diri seorang itu. Kalau pada diri dia yang kebanyakan adalah kebaikan, maka menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang khair, seorang yang baik. Dan apabila kebanyakannya adalah keburukan, maka kebaikan-kebaikan tersebut tertutupi oleh keburukannya. Kita masuki adab yang berikutnya. Di antara adabul ukhuwah, dan ini adalah merupakan adab yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullah ta'ala dari adab-adab ukhuwah. Beliau berkata, aqlil itabak. Aqlil dari kata qalil, sedikit. Aqlil, sedikitkanlah, jarangkanlah. Itabak, al-itab itu celaan terhadap seorang. Ada seorang berbuat buruk misalnya, berbuat kesalahan, lalu kemudian orang ini melihat seorang itu yang berbuat kesalahan, maka dia mencelanya, menghardiknya. Jangan kamu melakukan itu, dengan keras. Jadi al-itab ini teguran keras, begitu. Teguran yang keras, celaan yang keras. Kata beliau, aqlil itabak. Dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab yang harus diperhatikan adalah apa yang boleh disebutkan iqlalul idab. Jarangkanlah dalam hal memberikan teguran yang keras. Ini juga termasuk di antara adab yang penting. ketika kita bersaudara dengan seorang karena Allah Subhanahu wa taala, jangan setiap seorang itu salah, setiap orang itu keliru, tidak sesuai dengan keinginan kita, teguran dengan keras. Itab. Sedikit-sedikit itab, itab. Ya. Sehingga menyebabkan saudara yang ditegur tersebut berusaha untuk menjauh, menghindar. Takut dari teguran yang keras itu. Sedikitkanlah, jarangkanlah. Beliau menyebutkan sedikitkanlah dalam artian kadang-kadang perlu ada teguran yang sifatnya keras, perlu. Nah, ini lagi kembali kepada perlunya menyesuaikan kadar. Sederhana, tengah-tengah dalam menyikapi sesuatu. Tidak pernah menegur ketika saudaranya itu salah. Ini juga adalah merupakan suatu kesalahan. Sebaliknya, terlalu sering memberikan teguran yang keras. Sedikit dia berbuat salah, tegur lagi. Berbuat salah, tegur lagi. Ini juga berlebihan. Maka perlu memperhatikan keadaan. Kadang-kadang dibutuhkan teguran yang keras. Kadang-kadang pula tidak dianjurkan, tergantung dari keadaannya. Tergantung siapa yang kita hadapi. Demikian pula bagaimana cara kita menyikapi, bermuamalah dengan orang tersebut. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, kathratul itabi tush'iru akhaka annaka la tatahammal adha syai'in minhu. Berlebihan dalam memberikan teguran yang keras, itu akan mengesankan kepada saudaramu bahwa engkau tidak mampu memikul sedikit pun dari gangguan atau kesalahan darinya. Nah, sedikit pun, ada sedikit keliruan, kesalahan, tegur dengan keras. Fala yahsun wala yajmul an tu'atiba akhaka fi as-saghirati wal kabira. Bukanlah suatu hal yang baik, bukanlah suatu hal yang bagus ketika engkau memberikan teguran keras kepada saudaramu pada kesalahan kecil dan kesalahan yang besar. Setiap kesalahan ditegur dengan teguran yang keras. Nah, seakan-akan perkara itu, yakni subhanallah, perkara yang cukup berbahaya. Sehingga apa saja kesalahan dia melihat dari seorang, tegur dengan keras. Kalau seperti ini, tidak ada yang dapat selamat. Tidak ada yang selamat. Dan bisa jadi seorang takut. Takut mendekati orang tersebut. Kenapa? Khawatir akan mendapatkan teguran. Khawatir salah. Khawatir akan dihardik. Khawatir terus. Nah, kalau sampai seorang itu menjauh karena takutnya dia dari kejahatan seorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min syirarin nas man ittaqahu, yani man ibta'ada anhu an-nasu ittiqa'a syarrih." Atau kama qala alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Bukhari, termasuk di antara manusia yang jahat adalah siapa yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari kejahatannya. Nah, fama kullu insanin yastahiqqu an yu'ataba. Tidak semua manusia itu berhak untuk diberikan teguran yang keras. Bal likulli syakhsin hal wa likulli halin miqdar. Setiap orang itu punya keadaan tersendiri. Setiap keadaan ada kadar tersendiri. Jangan disapu rata semua. Nah, coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kadang-kadang beliau bersikap lemah lembut, ya, tidak memberikan teguran yang keras. Kadang-kadang beliau pun marah, memberikan teguran yang keras. Siapa yang dihadapi? Orang badui yang kencing di masjid, beliau tidak berikan komentar. Kecuali setelah dia buang air, Setelah dia kencing di masjid tersebut, ketika para sahabat hendak menghardiknya, ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Lalu beliau menasihati dengan nasihat yang lemah lembut kepada orang badui ini, padahal dia melakukan kesalahan kencing di masjid. Sebelum itu dia melakukan kesalahan sebelumnya ketika dia berdoa, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan kamu rahmati ya Allah." Dibatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah lembut kepadanya. Nah, beliau mengetahui, memahami orang ini badu. Kalau dikerasi, khawatir tambah. Ya, semakin menjadi dia. Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami yang berbicara di dalam salatnya. Muawiyah sudah dalam keadaan was-was, jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghardik beliau setelah salat. Kata beliau, "Allah, saya tidak mendapatkan seorang muallim, seorang pengajar yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah, beliau tidak memarahiku. Wallah, beliau tidak mengucapkan kata yang keras kepadaku." Dan beliau hanya mengingatkan bahwa salat itu tempat seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan ucapan-ucapan manusia diucapkan di dalamnya. Nah, lemah lembut. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras pada sebagian sahabat. Sahabat-sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, keras Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat kepada Mu'adz, sampai beliau mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ini juru fitnah wahai Mu'adz?" Beliau ulang-ulangi itu karena Mu'adz bin Jabal membaca bacaan yang panjang sekali pada salatul isya, menyebabkan salah seorang keluar dan tidak mengikuti jamaah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah berbicara tentang Safiyyah. Dia mengghibah Safiyyah. Safiyyah itu begini begini, Safiyyah itu pendek orangnya. Ya, sudah cukup bagi kamu tentang kekurangan Safiyyah itu. Marah Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, seandainya kalimat kamu ini itu kalau dicampur di lautan dan dia punya warna, akan tercemar air laut itu seluruhnya." Nah, lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam melihat dengan siapa dia berhadapan. Tidak semua disikapi dengan sikap yang sama. Kadang-kadang dengan lemah lembut, kadang dengan keras, bahkan kadang ada yang sampai diboikot. Nah, kisah tentang tiga orang yang tertinggal, yang tidak mengikuti perang Tabuk, sehingga kata beliau, "Balli kulli syakhsin halun." Setiap pribadi itu, setiap individu punya keadaan tersendiri. Naam, anzilin nasa manazilahum, dudukkan setiap manusia itu pada kedudukannya. Berbeda antara orang tua, orang yang lebih tua dari kita dengan anak-anak. Berbeda dalam menyikapinya. Berbeda antara seorang yang ami, yang awam, dengan seorang penuntut ilmu. Nah, walikulli halin miqdar, setiap keadaan ada kadarnya. Ada kadarnya. Kadang-kadang ada seorang tidak senang untuk dipermalukan di khalayak ramai, tidak senang. Ya, dibicarakan di majelis misalnya. Ya, sehingga orang semua tahu. Naam. Senangnya kalau dinasihati pribadi misalnya, dipanggil, "Ya akhi, enggak benar antum. Ini keliru, salah. Jazakallah khair." Dia merasa lebih terpelihara harga dirinya daripada dipermalukan. Di antara manusia ada yang perlu diperjelas, ada yang perlu di bayanu amrihi tawdihu halih, memperjelas keadaannya, walaupun di khalayak ramai, walaupun di majelis. Nah, seperti misalnya dalam rangka untuk tahzir, memberikan peringatan terhadap satu kesalahan, penyimpangan, bahkan walaupun disebutkan namanya, diperbolehkan menjelaskan tentang si fulan, kenapa fulan ini bid'ah, ahlul bid'ah, dia menyebarkan bid'ahnya. Nah, perlu diberikan peringatan agar kemudian perkara dia diketahui oleh manusia. Nah, namun di antara mereka ada yang sebaiknya dengan cara pribadi. Nah, apalagi kalau mereka itu dari kalangan pemerintah, ya, telah ada nas tersendiri yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tashhiru amrihi amamal manabir, ya, menyebarkan aibnya di atas mimbar-mimbar, tidak diperbolehkan. Apabila sultan, seorang pemimpin punya kesalahan, datangi dengan cara yang baik-baik, berbicara antara dia, ya, berduaan empat mata. Kalau tidak memungkinkan, sampaikan dengan cara yang hikmah kepada orang yang berwenang dalam hal ini untuk disampaikan kepada pemimpin. Man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, jangan dia tampakkan terang-terangan di atas mimbar, dia bercerita tentang aib seorang penguasa. Ini bukan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah harus diperhatikan. Ya, demikian pula dengan seorang yang kita jadikan sebagai sahabat. Kalau kemudian setiap kesalahan kita berikan teguran keras, dia akhirnya berusaha untuk menjaga jarak. Qala Allah Subhanahu wa taala fasfahis safhal jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasfah, berilah maaf. Pemberian maaf yang jamil, yang baik. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu fi qawlihi taala. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dalam firman Allah, fasfahis safhal jamil, qala, kata beliau maknanya adalah ar-ridha bighairi itab, ridha tanpa memberikan teguran keras. Itu namanya fasfah. Nah, ya, as-safhal jamil, ar-ridha bighairi itab. Ya sudah, beri maaf. Ya, tanpa harus memberikan teguran yang keras kepada dia. Beda kalau misalnya ada seorang yang salah. Nah, dia salah kepada kita. Dia berbuat kesalahan lalu kemudian dia datang. Saya minta maaf ya akhi. Memang kamu ini, saya sudah beri peringatan sejak kemarin. Nah, ini namanya itab, menegur dengan keras. Tegurannya, memang kamu, kan dari kemarin saya udah bilang kamu itu salah. Ya. Makanya jangan lagi ya, awas. Ini itab namanya. Ya. Tapi kalau misalnya ada seorang datang minta maaf, ya, anak minta maaf. Oh ya, enggak apa-apa ya, akhi. Ya, biasalah manusia. Nah, labas insyaallah. Mudah-mudahan baik ya. Ana juga kadang berbuat salah. Fasfahis safhal jamil. Ini namanya as-safhul jamil. Ya, memberikan maaf yang baik. Ar-ridha bighairi itab. Ridha, memberikan maaf tanpa teguran keras. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dzakara Allah fi kitabihi as-sabr al-jamil was-safh al-jamil wal-hajr al-jamil. As-sabr al-jamil huwa alladhi la syakwa fihi wa la ma'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya sabar-sabar yang baik. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabran jamila, sabar yang baik, sabar yang indah. Wasafhal jamil, pemberian maaf yang indah. Wal hajral jamil, meninggalkan tidak memperdulikan seorang dengan cara yang indah pula. Wahjurhum hajran jamila, wasbir ala ma yaqulun. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang indah, yang baik. Kata beliau, yang dimaksud dengan as-sabrul jamil, sabar yang baik, sabar yang indah, huwallazi la syakwa fihi wala ma'ah, yaitu kesabaran yang tidak ada syakwa, tidak ada keluhan dalam kesabaran itu, dan bersama dengan kesabaran itu tidak ada keluhan sama sekali dari awal hingga akhir, tidak ada. Nah, ini sabran jamila. Dia diganggu, ya alhamdulillah. Nah, beda kalau misalnya seorang ketika disakiti maka dia sabar, tapi waduh ya sudahlah ana sabar, waduh gimana ini orang ya, ini bukan sabran jamila ini ya. Tapi kalau misalnya dia mohon Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ampunilah mereka itu kaumku, mereka itu tidak mengerti. Ya, itu sabran jamila. Wasafhul jamil huwa alladhi la itaba ma'ah, pemberian maaf yang baik adalah yang tidak ada teguran keras bersamanya. Wal hajrul jamil huwa alladhi la adha ma'ah, meninggalkan dengan cara yang baik yaitu yang tidak ada gangguan bersamanya. Ya, ada seorang meninggalkan tapi dia sudah memudaratkan dulu baru lari. Dia telah mengganggu orang tersebut baru kemudian dia lari. Itu bukan jamil, tapi al-hajrul jamil ini sudah tinggalkan saja, menghindar dari gangguan-gangguannya tanpa kita membalasnya. Nah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ma masastu dibajan wala harira alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, beliau yang berpengalaman bersama Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, beliau menyifatkan bagaimana itu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tidak pernah menyentuh kain sutra dibat, sejenis kain sutra, wala hariran, yakni jenis kain sutra pula, alyana, yang lebih lembut dari telapak tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi penciptaan beliau, ya, keindahan tubuh beliau, telapak tangan beliau alaihi salatu wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ini berkenan tentang akhlak beliau. Sungguh aku telah melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat wala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadha wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadha wa kadha. Nah, selama 10 tahun aku membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau mengatakan kepadaku uf. Ya, sama sekali. 10 tahun loh. Uf itu yakni teguran. Ya. Seorang melakukan ini lalu ternyata dia keliru dan hei. Nah, itu uf itu. Ya. Kamu ini ya, terus keluar kata-kata ya. Nah, kalau sudah sampai keluar kaki empat dan kaki dua, ini bukan uf lagi itu. Itu syatm ya, celaan. Sab. Nah. Ya. Uf itu ya. Ya. Apa? Gusar gitu. Kata-kata yang membuat dia itu gusar, tidak senang. Tidak pernah Rasul mengatakan kepada Anas bin Malik demikian. Wala li syai'in fa'altu, tidak pernah pula terhadap sesuatu yang sudah aku kerjakan. Kenapa ente berbuat seperti itu? Lima fa'alta, kenapa kamu begini? Kenapa kamu melakukan ini? Enggak pernah, subhanallah. Wala li syai'in lam af'alhu, dan tidak pula terhadap sesuatu yang aku tidak kerjakan. Kenapa engkau tidak melakukan itu? Kerjakan ini saja. Nah, subhanallah, lembutnya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhlak al-karimah yang dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam disaksikan oleh para sahabat. Al-qasi wad-dani, yang jauh dan yang dekat mengetahui bagaimana itu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, jangankan para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali. Nah, subhanallah. Mungkin seorang ketika membantu kadang-kadang salah, kan? Kadang-kadang salah, namanya manusia, ya. Ya, keliru. Nah, tapi lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Mungkin beliau biarkan, tidak memberikan teguran, ya. Memungkinkan bagi kita untuk, ya, melakukan hal ini dengan cara yang lebih baik. Ada seorang misalnya membantu di rumah kita, ya, atau membantu sesuatu, ya. Kalau dia salah, itu adalah suatu hal yang wajar. Wajar seorang itu jatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Nah, jangan dengan kesalahan itu langsung teguran, kamu ini enggak becus, enggak beres ini orang. Keluar semua kata-kata itu, janganlah, ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai penonton itu masya Allah, ya, bisa komentar sana sini, kamu nggak beres kerjaannya begini, kamu kerjaannya begini, kamu ini mencong mestinya lurus, ini kenapa begini, ini kenapa, ya. Memang kita bisa jadi komentator, tapi coba main sendiri, kayak pemain sepak bola. Penonton bisa ya, itu bodoh, kenapa bolanya ditendang ke sana? Maksudnya langsung ke gawang biar masuk gitu. Nah, ya coba Anda sendiri. Silakan Pak turun. Mari, silakan Anda yang bermain. Kan enggak bisa dia. Ya. Ya ini wajarlah, ya. Berikan uzur dalam hal-hal yang seperti ini. Nah. Lihat bagaimana Rasulullah. Kita bisa membayangkan 10 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar kalimat-kalimat seperti ini. Uf aja enggak? Uf. Nah. Ya, gimana tidak bahagianya, senangnya Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah beliau mendapatkan teguran, itab. Nah. Kalau seandainya Anas bin Malik yakni diberikan teguran-teguran yang keras, ya akan terasa berat. Namun subhanallah, kesaksian Anas bin Malik menyaksikan secara langsung akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Bashar bin Burd, berkata Bashar bin Burd, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh. Wa in anta lam tashrat miraran 'ala al-qadha dhamita wa ayyu an-nasi tasfu masharibu fa ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu. Kata beliau, apabila engkau memberikan teguran setiap perkara yang kamu anggap bahwa itu salah, kamu berikan teguran yang keras kepada saudaramu, kepada temanmu, engkau tidak akan bisa mendapati lagi orang yang engkau tidak akan menegurnya. Benar semua perbuatan, enggak ada itu. Engkau tidak akan temui orang seperti itu. Wa in anta lam tashrab miraran 'ala al-qadha dhamita wa ayyu an-nasi tasfu masharibu. Dan apabila engkau tidak meminum, ya, tidak melewati, ketika engkau minum itu tidak melewati sesuatu yang mengganggu dari minuman kamu, ya. Yani tidak ada kotoran dari apa yang kamu minum. Nah, zamita, ya. Engkau dalam keadaan kehausan. Wa ayyun nasi tasfu masyaribu. Siapa manusia itu yang bersih, ya. Yani kalau seorang minum, ya, maunya kalau dia minum itu airnya bersih betul, enggak ada kotoran sedikit pun. Kata beliau, kalau kamu tidak minum karena hanya alasan mau mencari air yang betul-betul bersih, murni 100%, tidak ada sedikit pun debunya, ya dhamita, kamu akan kehausan. Ya, mau minum ini, wah, jangan-jangan ada kumannya. Mau minum, jangan-jangan ada kumannya. Ya sudah, kamu kehausan seperti itu. Wa yunasitas fumasyaribu. Siapa itu manusia yang selalu bersih keadaannya? Fa'ish wahidan, maka hiduplah sendirian kalau seperti itu keadaan. Hidup sendiri aja. Kenapa? Karena kalau berteman dengan yang lain, teguran-teguran terus, ya. Nah. Ausil akhaka, atau sekalian hubungi saudaramu itu, tetap berteman dengannya. Ya. Fa innahu muqarifu dzambin marratan wa mujanibu. Karena yang namanya saudara, yang namanya teman, kadang-kadang dia melakukan dosa sekali, kadang-kadang dia menjauhi. Ya, ini kesalahan itu akan selalu ada. Jangankan kepada orang, kepada diri kita. Jangan sampai kemudian kita menganggap diri kita selalu benar. Ya. Lalu kemudian kita menuduh seorang itu harus membenarkan apa yang kita inginkan. Tidak ada. Ya, manusia yang seperti ini keadaannya. Lalu kata beliau, wal itabu ghairu mahmudil aqibati ghaliban. Teguran yang keras itu tidak terpuji akibatnya. Ini secara umum, biasanya demikian. Akibatnya tidak terpuji. Walakin hunaka halatun. Akan tetapi di sana ada beberapa keadaan. La yuwaffaqu laha illa hakimun alimun bi siyasatin nufus. Namun di sana ada beberapa keadaan yang tidaklah seorang itu diberikan taufik kepada keadaan itu kecuali seorang yang betul-betul bijak, seorang yang betul-betul mengerti tentang bagaimana mensiasati sebuah jiwa, ya, mengerti tentang karakter seseorang, mengerti tentang jiwa seseorang. Faminan nasi man ya'taqidu anna al-itaba ma huwa illa tasfihun lah. Wa hadza kathir. Di antara manusia ada yang meyakini bahwa teguran keras itu adalah tuduhan bahwa dia itu bodoh, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang kerja lalu kita menegur, kamu kenapa seperti ini? Dasar kamu ini enggak becus. Itu berarti sama dengan kita mengatakan pada orang itu, kamu ini safih, bodoh. Gitu. Nah, di antara manusia ada yang meyakini seperti itu, sehingga dia tidak siap untuk ditegur. Begitu ditegur berarti dia dituduh bahwa dia itu orang yang bodoh. Wahada kathir, yang seperti ini banyak dari kalangan manusia. Wa minhum, di antara mereka, man yataqabbalul itaba ala annahu nasihatun wajiha. Di antara manusia juga ada yang menerima teguran itu, ya, dan dia menganggap itu sebagai nasihat yang arahan yang baik, nasihat yang benar. Wa hadza qalil, tapi ini sedikit jumlahnya, ya, yang siap mentalnya gitu. Nah, setiap diberi teguran keras, ya memang ini salah anak kok, ya. Besok tegur lagi, ya memang ini salah anak. Besok tegur lagi, ya. Kurang yang seperti ini, sedikit. Orang yang mentalnya kuat. Hadza qalil. Kebanyakannya seakan-akan dia dituduh bahwa dia itu bodoh. Fa idza wajadta lil itabi mawdhi'an fa'atib. Maka karena begini keadaannya, apabila engkau mendapati ada satu keadaan yang memungkinkan engkau untuk memberikan teguran keras, berikan teguran yang keras. Ya. Apabila keadaan itu betul, ya, benar. Kalau ditempatkan pada tempatnya. Wala siyama idza kana bidunihi yahsulul hiqdu. Apalagi kalau tanpa teguran itu, yang akan muncul adalah kedengkian. Nah, ini yang berbahaya. Nah, jadi kadang-kadang teguran itu dibutuhkan. Karena kalau dia tidak menegur, akan disimpan. Disimpan dalam hatinya, akhirnya jadi sebuah kedengkian. Nah, kepada orang tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini perlu untuk dikeluarkan, berikan teguran. Walhasil dari apa yang beliau maksudkan di sini bahwa ya hendaknya ditentukan porsinya, kadarnya. Jangan berlebihan, jangan pula tidak sama sekali. Ada keadaan-keadaan yang penting bagi seorang itu untuk melakukan itab, kadang-kadang juga tidak diperbolehkan dan tidak sepantasnya. Qala al-Ahnaf bin Qais, berkata al-Ahnaf bin Qais, al-itabu miftahut ta'ali wal-itabu khairun minal hiqdi. Teguran yang keras itu adalah kunci seseorang itu akan meninggi. Khawatir dia akan sombong, ya, kalau selalu memberikan itab. Nah, dia berikan teguran kepada seorang terus. Ya, berarti kan seakan-akan pada dirinya ada sesuatu bahwa dia itu bisa, orang lain gak bisa. Dia bisa, orang lain gak bisa. Dia merasa dirinya tinggi. Sehingga kata beliau, al-itab, berikan teguran yang keras, itu adalah kunci dari ta'ali, yang akan membuka seorang kepada kesombongan, meninggi dia. Wal-itabu, dan al-itab, memberikan teguran juga, khairun minal hiqdi, itu lebih baik daripada kedengkian. Kata Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, artinya tempatkan itab itu pada posisinya. Kadang-kadang itab itu harus kita lakukan. Khawatir kalau kita tidak melakukannya, maka akan muncul kedengkian itu, hiqd. Akan tapi juga ditentukan porsinya, jangan berlebihan, karena itu dapat menyebabkan seorang akan membuka pintu kesombongan. Wal itabu la yakunu illa ala zalla. Dan teguran yang keras itu tidaklah terjadi kecuali karena ada ketergelinciran, ada kekeliruan, ada kesalahan. Waqad madahahu qaumun, sehingga sebahagian kaum ada yang memuji teguran yang keras tersebut. Faqalu, lalu mereka mengatakan, al-itabu hadaiqul mutahabbin wa dalilun ala baqa'il mawaddah. Bahwa itab, memberikan teguran itu adalah kebun-kebunnya orang yang saling cinta mencintai. Kenapa dia menegur? Karena dia ingin sahabatnya ini baik. Dia ingin sahabat ini lurus, dibenarkan. Karena apa? Tidaklah dia menegur melainkan karena dia salah. Karena sahabatnya itu terjatuh dalam kekeliruan, maka dia menegurnya agar kemudian dia kembali lurus jalannya. Sehingga kata beliau, ya, ketika ada seorang memberikan teguran, hendaknya kita menjadi, dia tidak menegur melainkan karena supaya kita ini baik, supaya kita ini benar jalannya. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, kata beliau, itab itu adalah kebun-kebunnya orang yang saling cinta mencintai, dan merupakan tanda ala baqa'il mawaddah, bahwa kecintaan itu masih ada. Karena kalau dia sudah gak cinta lagi, dibiarkan, mau kemana, mau sesat, terserah. Kenapa? Karena sudah tidak ada mawaddah, tidak ada perasaan cinta. Kenapa dia menegur? Karena ada perasaan sayang dia kepada seorang yang ditegur tersebut. Qala al-mutanabbi, berkata al-mutanabbi, la'alla 'atbaka mahmudun awaqibuhu farubbama sahhatil ajsamu bil 'ilali. Berkata al-mutanabbi ini, boleh jadi ketika engkau menegur, teguran itu adalah terpuji akibatnya. Ya, ketika seorang menegur, akibatnya baik. Orang yang ditegur itu merasa bahwa memang dia salah dalam hal ini, maka dia berusaha memperbaiki dirinya. Farubbama sahhatil ajsam bil ilal. Boleh jadi jasad, ya, tubuh-tubuh seseorang itu bisa menjadi sehat karena penyakit. Bisa menjadi sehat karena penyakit. Betul ya? Nah, kadang-kadang ada seorang, ya, supaya katanya dia aman dari apa itu, terkena penyakit apa itu namanya, akhirnya disuntik apa ini namanya kawan, hah, tercacar misalnya, ya, imunisasi. Kata mereka sih bahwa yang dimasukkan itu penyakit juga ya. Apa itu ya kawan istilahnya? Hah? Virus. Ya, ini penyakit atau apa? Ya. Biar yang jahat kelahi sama yang jahat gitu maksudnya. Naam. Hah? Naam. Walhasil dalam ilmu kesehatan juga ada yang seperti ini, bahwa dengan memasukkan penyakit akan mengalahkan penyakit yang dikhawatirkan. Nah, ya, kata beliau, boleh jadi tubuh itu sehat dengan penyakit. Nah, ini sebagian mereka yang memuji yang namanya teguran itu, hitab. Wa dhammahu ba'dhum, namun sebagian mereka mencelah, tercela itu hitab. Qala Iyas bin Muawiyah, berkata Iyas bin Muawiyah, wa kharajtu fi safarin wa ma'i rajulun minal a'rab. Satu ketika aku keluar dalam sebuah perjalanan, bersamaku ada seorang laki-laki dari Arab, orang Badu. Falamma kana fi ba'dil manahil, pada saat kami berada di sebagian manahil, manahil itu apa, tempat singgah. Jadi kalau orang-orang safar itu kadang-kadang ada tempat yang biasa jadi persinggahan mereka. Nah, ya, nah di situ ya ini macam-macam. Ya, mungkin ada tempat berteduh, mungkin ada air. Ya. Nah, syai'u bi syai' yuzkar, yani ada faedah ketika kita berjalan dari Ma'rib ke Dammaj itu. Perjalanan dari Ma'rib ke Dammaj. Dua daerah ini sama-sama Yaman Utara. Nah, kita kalau menempuh perjalanan itu berangkat dari Ma'rib setelah sholat subuh, nyampainya ke Dammaj itu mendekati waktu Isya. Mendekati waktu Isya, jadi kurang lebih berapa jam itu ya kawan? Ini cukup lama. Kita melewati daerah yang tidak resmi, yang khawatir dari penangkapan. Jadi lewatnya itu lewat gunung. Mobilnya itu mobil naik gunung itu, ya, gunung-gunung tandus. Naik batuan-batuan itu dinaikin mobil ini. Subhanallah. Nah, di sana itu ada tempat persinggahan. Biasanya kita tiba di tempat itu waktu asar. Waktu asar. Nah, di situ subhanallah, tengah padang pasir ini. Ya, ada sumber mata air. Ada sumber mata air. Ada kolam di situ. Ada satu sumber mata air, air panas. Air panas. Di sampingnya air biasa. Ini berdekatan. Dua sumber ini. Jadi kalau mau panas ke sini, kalau mau yang biasa ya, subhanallah, di tengah padang pasir. Nah, itu biasa jadi tempat persinggahan orang-orang yang sedang melakukan safar, ingin beristirahat, singgah di situ. Itu namanya manhal. Jamaknya manahil. Nah, kata beliau, pada saat kami singgah di sebahagian tempat peristirahatan, laqiyahu ibnu ammin lahu, maka orang Badu ini bertemu dengan anak pamannya, sepupunya dia. Fata'anaqa wa ta'ataba. Maka keduanya berpelukan, habis berpelukan tengkar. Entah apa yang mereka bicarakan, bertengkar. Kamu begini-begini negur. Yang satu juga, kamu juga begini-begini, tengkar akhirnya. Ya. Saling melemparkan itab, teguran. Wa ila janibihima syaikhun min al-hayy. Dan di samping keduanya ini ada orang tua dari penduduk kampung tersebut. Ya, dia perhatikan pertengkaran kedua orang ini. Faqala lahumā an'imā 'aysyan. Ya. Innal mu'atabata tab'athu at-tajanni. wat tajanni yab'atsul mukhasamah, ya, wal mukhasamatu tab'atsul adawa wala khaira fi syai'in thamaratul adawa. Lalu orang tua ini ketika dia perhatikan dua orang ini bertengkar, maka beliau mengomentari, dia mengatakan an'ima aishan, ya, baiklah kamu dalam kehidupan kalian berdua ini. Sesungguhnya pertengkaran itu, teguran itu, tab'atsu tajanni, itu akan menyebabkan seseorang berbuat pelanggaran, ya. Nah, tajanni itu menuduh orang melakukan ini padahal dia tidak melakukannya. Akhirnya saling melemparkan tuduhan. Wa tajanni yab'atsul mukhasamah, dan melemparkan tuduhan sesuatu yang dia tidak lakukan, ya, karena terjadi pertengkaran tersebut menyebabkan timbulnya mukhasamah, ya. Ini yani keributan. Wal mukhasamah tab'atsul adawah, dan keributan pertengkaran itu menyebabkan munculnya permusuhan. Wala khaira fi syai' thamaratul adawah, maka tidak ada kebaikan dalam melakukan sesuatu yang hasilnya adalah permusuhan. Ya, maksud orang tua ini bahwa, ya, itab itu akan menyebabkan terjadinya permusuhan. Maka tidak ada kebaikan memberikan itab, teguran. Kamu begini-begini, salahmu begini. Yang satu juga, ya, membalas dan menyebutkan kesalahan. Qala syair, berkata syair, fada'il itabah, farubba syarrin hajin awaluhul itab. Tinggalkanlah teguran keras itu. Boleh jadi kejahatan yang muncul, yang bergejolak, diawali dengan teguran tersebut. Wa qala akhar, yang lain pula mengatakan, idza anta atabtal malula fa innama takhuttu ala suhufin minal ma'i ahrufa wa habhu ra'awa ba'da al-itabi alam takun mawaddatuhu tab'an fa sarat takallufa. Kata penyair ini, apabila engkau menegur orang yang malul, malul ini, ya, cepat berubah, ya, cepat berubah. Di antara manusia ada yang seperti itu. Kita tegur, nanti kembali lagi, tegur, kembali lagi. Nah, apabila engkau memberikan teguran kepada al-malul, orang yang memang kondisinya cepat berubah, maka itu sama saja dengan engkau menulis di atas lembaran huruf-huruf yang lembaran itu terbuat dari air. Coba antum menulis di atas air, tulis, ya, apa saja. Itu berbekas enggak? Enggak akan. Naam. Ya, ini membuat lelah kamu. Dikit-dikit tegur, dikit-dikit tegur. Akhirnya, ya, apa ini orang? Enggak punya akal ini. Sudah ditegur berkali-kali masih juga seperti, ya kan? Akhirnya seperti itu. Wahabhu ra'awa, dan anggaplah dia itu ir'awa, ya. Kembalinya itu baik. Dia kembali ketika ditegur, kembalinya baik. Ba'dal itab, setelah ditegur, alam takun mawaddatuhu tab'an fasarat takallufa. Bukankah sebelumnya, sebelum ada teguran, kecintaannya itu berupa tabiat dari dia? Tapi setelah ditegur, kecintaannya itu dipaksakan. Nah, mungkin awalnya masya Allah sahabat kental baik, ya, lalu nggak lama orang ini dilihat nyeleneh, nah, jatuh dalam kesalahan, tegur dengan teguran yang keras, ya, nah, kembali lagi, jatuh lagi, tegur lagi, nah, akhirnya berubah, ya, nah, mau menjauh dia juga nggak pengen, ah, nggak enak menjauh. Dia sudah terlanjur, sudah sekian lama saya hidup bersama dia. Akhirnya apa? Ya, dia tetap mendekat, tapi kecintaan yang dipaksakan. Dipaksakan kecintaannya itu. Sebelumnya kecintaannya itu plong, ya, benar-benar dari hatinya. Tapi setelah dapat teguran terus, tiap hari teguran, dia tidak ingin berpisah juga, dia tetap selalu mau bersama. Akhirnya muncul, masih ada kecintaan, tapi dipaksakan. Wa min durari al-allamah Ibn Hazm yarhamuhullah qauluh, di antara durar, permata-permata dari kata atau kalimat-kalimat al-allamah Ibn Hazm rahimahullah, beliau mengatakan al-itabu lis-sadiqi kas-sabki lis-sabika. memberikan teguran kepada teman itu seperti apa itu, meleburkan sabikah, lempengan atau potongan emas atau perak, seperti itu. Nah, as-sabk, ya, yakni seorang ingin membersihkan, memisahkan mana emas, mana yang bukan emas. Nah, seperti itu. Fa imma taswa imma tathir. Ada kalanya bersih, ya, betul-betul kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan ada kalanya tathir, hilang begitu saja, melebur, ya, bersama dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Akhirnya dia tidak mendapatkan. Begitu pula seorang dalam memberikan teguran kepada temannya. Ada kalanya baik, positif, ya, yakni yang tadinya ada kesalahan, dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Tapi ada kalanya sekalian firaq, pisah, ya, dan sulit untuk disatukan kembali. Wa qala al-Imam al-Mawardi yarhamuhullah, berkata pula al-Mawardi, inna kathratal itabi sababun lil qati'ah. Sesungguhnya berlebihan dalam memberikan teguran itu sebab akan terjadinya putus hubungan. Wa iqtirahu jami'ihi dalilun ala qillati al-iktirath bi amri as-sadiq. Membuang semuanya, yakni tidak memberikan teguran sama sekali, itu adalah pertanda bahwa dia tidak memperdulikan, sedikit pedulinya kepada urusan saudaranya, urusan temannya itu. Jadi pertengahan. Wa qad qila, ada yang mengatakan illatul muadah qillatul mubalah. Illatul muadah qillatul mubalah. Sebab munculnya permusuhan karena tidak memperdulikan teman. Temannya salah, dibiarkan sekalian. Nah, ini bisa menimbulkan permusuhan. Nah, bal tatawassatu halata tarki wa itabi. Namun pertengahanlah, ya, terhadap dua keadaan, meninggalkannya, tidak menegurnya, dan menegurnya. Hendaklah seimbang dalam perkara ini. Fayusamah bil mutarakah wa yastaslihu bil mu'atabah. Maka dia berikan maaf dengan meninggalkan, tidak memberikan teguran dalam beberapa keadaan, dan dia berusaha untuk memperbaiki sahabatnya itu dengan teguran tersebut. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa juga harus diperhatikan kondisinya. Tidak semua orang itu bisa menerima, sanggup menerima untuk ditegur di khalayak ramai. Tidak semua orang dibawa, ya, berdua diberikan, ya, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan cara yang baik. Fa innal musamahata wal istislaha idza ijtama'a lam yalbath ma'ahuma nufurun. Sesungguhnya musamaha, pemberian maaf, dan berusaha untuk memperbaiki, apabila kedua ini digabungkan, maka tidak akan terjadi yang namanya nufur, perpisahan. Walam yabqa ma'ahuma wajdun, dan tidak akan meninggalkan kesedihan bersama dengan keduanya. Memberi maaf dan berusaha memperbaiki, ini yang harus diperhatikan. Musamaha wal istislah, memberi maaf dan berusaha untuk memperbaiki. Wa qad qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian orang-orang bijak, la tukthiranna mu'atabata ikhwanik fayahunu alaihim sukhtuk. Janganlah engkau perbanyak memberikan teguran, ya, hardikan kepada saudara-saudaramu. Fayahunu alaihim sukhtuk, maka akan menjadi rendah kemarahanmu atas dia, ya. Iya kan? Kalau seorang misalnya dikenal suka marah. Kadang-kadang seorang orang tua kalau, ya, kadang-kadang semakin tua semakin suka marah juga. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, mungkin pada awalnya ketika dia suka marah, mungkin, ya, mungkin di samping rumahnya ada anak-anak sering ribut, ya. Awalnya dia sering marah. "Wah, kamu seperti itu. Jangan kamu ribut di dekat sini." Mungkin awalnya anak ini masih ketakutan, ya. Tapi kalau setiap hari dimarahi, tiap hari dimarahi, akhirnya seperti itu aja. Jadi rendah gitulah. Ya, karena keseringan dia memberikan itab, akhirnya jadi rendah keadaannya. Nah. Wa yata'akkadul itabu hina yajiddul akhu ala akhihi fi nafsihi. Dan semakin ditekankannya teguran itu ketika seorang saudara itu marah kepada saudaranya yang lain sehingga terasa pada dirinya. Wayaktumus sabab, dan dia sembunyikan sebabnya. Ya, dia sembunyikan. Dia marah kepada saudaranya, tapi kalau ketemu senyum. Dipaksa senyum padahal dalam hatinya itu ini ya. Akhirnya disimpan. Sebabnya disembunyikan. Wa yadhallul akhu muta'alliman, sehingga akh ini yang marah kepada temannya ini muta'allim, dia merasa sakit karena dipendam. Dipendam sendirian. Ini bisa stres orang seperti ini. Nah, fi hini tadhallu lughatul uyun tahdimu bunyanal ukhuwa, dalam keadaan bahasa mata ya tadhallu lughatul uyun tahdim, bahasa mata itu bisa menghancurkan bangunan persaudaraan. Akhirnya yang muncul apa? Kedengkian itu. Dalam keadaan seperti ini kata beliau ditekankan untuk beri teguran. Ada orang seperti ini keadaannya. Ya. Dia melihat saudaranya berbuat salah. Dia jelas dia tidak senang dengan perbuatannya itu, tapi dia simpan. Ya. Dia simpan, dia sembunyikan, dia berusaha untuk menahan. Akhirnya sakit dia merasakannya. Sakit. Matanya, pandangan matanya kepada sahabat masih tetap baik awalnya, tapi lama kelamaan itu akan terasa. Berbeda antara mata seorang ketika memandang, matanya itu ya ini menunjukkan persahabatan, dengan mata yang menunjukkan bahwa dia sinis, ya. Dia sembunyikan pada diri, tapi matanya menunjukkan bahwa dia tidak senang. Ini kata beliau, tahdim bunyanal ukhuwah, akan menghancurkan bangunan persaudaraan. Fa'itabul akhi fi hadhil hala khairun min faqdih, maka berikan teguran kepada saudaranya dalam keadaan seperti ini itu lebih baik daripada kehilangan saudara itu. Berikan teguran. Ya, plong, akhirnya dia keluarkan kan. Ya, tentu dengan cara yang baik lebih baik. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, itabul akhi khairun min faqdih, menegur, menghardik saudara itu lebih baik daripada kehilangan. Wa min jamili ma qila fil itab, dan di antara yang indah yang disebutkan dari syair-syair tentang teguran, berkata seorang penyair, u'atibu dhal mawaddati min sadiqin idza ma rabani minhu iqtirabu, aku memberikan teguran kepada orang yang aku cintai dari seorang sahabat apabila aku mengetahui dia melakukan sesuatu yang aneh yang aku benci. Idza dhahaba al-itabu falaysa wuddun wa yabqa al-wuddu ma baqiya al-itabu, apabila tidak ada teguran, tidak lagi ada teguran, maka berarti tidak ada rasa cinta, dan rasa cinta itu akan tetap ada selama ada teguran. Salah, tegur. Apalagi kalau memang ada sebagian ya yang kita jadikan sebagai sahabat, kadang-kadang memang dia siap, saya ingin ditegur, apabila saya salah saya siap untuk diberikan nasihat, ditegur. Ya. Ini dia membuka diri. Ini baik yang seperti ini. Terus terang, ya. Jangan menyembunyikan. Ya, terus terang, ya. Menyampaikan al-haq dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah. Ini penting, ma'asyiral ikhwah. Ya, memperhatikan tempat-tempat mana yang baik untuk kita sampaikan, dalam kondisi yang mana yang baik untuk kita memberikan teguran dan nasihat. Jangan setiap keadaan tidak memperhatikan kondisi teguran, walaupun di tempat yang ramai. Kadang-kadang ada seorang itu merasa dijatuhkan kalau di tempat yang ramai lalu kemudian ditegur dengan teguran yang keras, dia merasa dipermalukan. Wa qala akhar wa ahsan, dan yang lain berkata, dan dia telah baik dalam ucapannya, aqlil itabaka fazamanu qalilu, jarangkanlah kamu dalam memberikan teguran dari kesalahan, karena sesungguhnya zaman ini sedikit. Wadahru ya'dil marratan wa yamilu, masa ini kadang-kadang lurus, kadang-kadang juga melenceng, menyimpang. Lam abki min zamanin dhahabat surufuhu illa bakaitu alaihi hina yazulu, aku tidak menangis dari satu masa ya yang aku zamamtu surufahu, yang aku cela kejadian-kejadian yang terjadi padanya, melainkan aku menangisi zaman itu ketika zaman itu hilang. Karena ketika hilang tidak akan kembali lagi. Wal muntamuna ilal ikha'i jama'atun in hussilu afnahumut tahsilu. Orang-orang yang mereka menyandarkan kepada persaudaraan itu, mereka berjamaah, mereka berkelompok, in hussilu, apabila mereka telah dihasilkan, afnahumut tahsilu, maka apa yang dihasilkan itu akan menghilangkan mereka. Wala'alla ayyamal hayati qasiratun, yakni hari-hari itu berlalu begitu saja, dan boleh jadi hari-hari kehidupan ini pendek. Fa'ala ma yakthuru atbuna wa yatulu, maka untuk apa kita perpanjang teguran dan teguran lalu kemudian kita terus melakukannya. Maka yang dimaksud oleh beliau iqlalul itab, ya, jangan tidak melakukannya, jangan pula berlebihan, namun hendaklah seimbang, ya, dijarangkan. Berikan teguran-teguran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan yang menjelaskan tentang adabul ukhuwah, adab-adab dalam persaudaraan. Semoga kita mendapatkan faedah dari apa yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita masuki pembahasan tentang hak-hak yang harus kita tunaikan dalam menjaga persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.